Jadi orang babini dua ini menurut nabi-nabi juga. Entah. Jadi tujuh lawan si Lian. Lian ini silsilahnya binti khalatihi, anak oleh dang sanak umat bagi Nabi Yakub. Sepupu. Nah, sepupu si Lian. Tujuh saudara pokoknya lawan si Lian. Nah, itu. Mbak itu wadana, wadanu, dan ngaran juga. Iya kah? Berapa sudah nek? 8. Wanaftala berapa? 9. Wajadun berapa? 10. Iya kah? Waasiru berapa? 11. Nah, jadi nang tadi 7, nini 4. Jadi berapa? Empat ini pahaula banu min sariyata ini. Ini nang empat ni pokolehan daripada dua pulang bini, tapi daripada jariah. Nah, dua pulang jadi tiga sekalinya lah. Inya dua dulu hanya tiga lah, bujur. Aja Zulpah sikong bini sidin lah. Nang kedua Wabalhah. Nah, kadada juwairiyah kadada lah. Lia, Zulpa, Balha, lain. Nah, lah tiga lah. Olehan 11. Wa amma Bunyamin, bahwa saki kuyusupa. Nah, ada Bunyamin, nya 12 jadinya. Nya 12 jadinya. Nang dilihat di mimpi 11 saja lah. Nah, Bunyamin. Nah, ini bahwa saki kuyusupa ini seuma sebapa. Lawan Nabi. So, wa ummuhuma umanya Rahil. Rahil. Umana. Jadi empat lah. Iya, empat. Allati tazawwajaha Yaqubu ba'da wafati ukhtiha Lia. Sekalinya sudah mati si Lia tadi, kawin pulang lawan si Rahil. Olehan dua Nabi Yusuf lawan Bun Yamin. Nah, raminya lah. Raminya. Nah, itu wa kadzalika ka majtabaka li hadir ru'yati adalla ala kibari sa'nika yatabi karabuka lin nubuah. Bagaimana Allah taala memilih angkan engkau bagi mimpi yang menunjukkan akan ikam itu orang besar, bukan ditunduki tadi oleh nur, bukan matahari nur jua, bulan nur jua, bintang nur tunduk lawan Nabi Yusuf, berarti ini orang besar cagarnya ini. Nah, ya kan? Orang besar. Tapi jangan sembarang tadi napa? Abu Bakar Siddiq bahari pian bermimpi juga. Abu Bakar Siddiq ni orang dagang. Pindah pas itu berdagang sampai ke negeri Syam. Untuk memimpi di negeri Syam Abu Bakar Siddiq ta. Mimpi apa? Melihat bulan dan matahari. Gugur entu na turun ka bujur hadapan sidin. Lalu di puntal sidin lawan selendang. Andak sidin di asuhan. Bangun betakun lawan tukang takbir mimpi. Ujar tukang bangla mimpi, ikam ni orang mana? Aku orang Makkah. Ujar Abu Bakar Siddiq kerjalan. Gawian bapak berdagang. Nah, ujar tukang takbir mimpi. Mimpi ikam ni takbirnya. Ikam cagar menjadi wazir seseorang rasul. Lagi rasul itu hidup. Sudah rasul ini wafat, ikam jadi khalifahnya. Dan rasul itu sudah timbul di negeri ikam, kota Makkah juga. Itu tah takbirnya. Lalu Abu Bakar Siddiq memandang cagar jadi wazir, limbah itu khalifah. Dengar itu kada ingat di dagangan lagi bulik. Mbah bulik ke kota Makkah, masuk ke Masjidil Haram mencari ijalah. Mana Muhammad? Nah itu. Jadi jarulang tuh. Lalu embas itu duduk. Kada barang karangkat. Nang lain tak berangkatan nini pina asik duduk. Mata pulang kasing pajahan. Nah lawan Rasulullah. Ini harapan. Sementara jadi wazir kemudian khalifah. Ujar Rasulullah, sudah beberapa kali terjadi kayak ini Abu Bakar. Kamu kulihat nih cinta lawan dia kok. buktinya dudik berduduk bulut berdudi macan ne pinana katujuh memandang ne pabila lagi ikam ne umpat aku. Nah artinya masuk Islam pabila uja Abu Bakar aku ni orang tua lain kanak-kanak kada sembarang umpati kacawali dulu ada bukti no jur jua janilah kita berdagang intan aja kada sembarang tawar harus beperiksa dulu cawali mes benar itu kan menawar terjauh dulu lah itu kayak itu juga ya orang tanya mau selalu panggih pun untuk melihat dulunya nah ada cerita ada bukti ujar Rasulullah SAW cukupkah buktinya aku menjadi rasul bahwa ikam pada malam anu tanggal sekian jam anu bermimpi anu isukarinya betakun natukan takbir mimpi bujarnya begini lalu ikam bulik kemari iya kah ujar Abu Bakar Siddiq asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah iya kah mbah itu jadi sahabat Sidin entah kalau jadi sahabat mbah jadi sahabat jadi apa pula jadi mintuha lah mbah jadi mintuha jadi khalifah pulang tah itu kisah Abu Bakar bermimpi juga dulu kita pang bermimpi napa patok ular mimpi patok ular tak karena apa ya nah, ya pang aja jalan kan mimpi apa ada nah jangan dikisahkan belakang kekaruan apabila baik hati-hati juga jangan sembarang ngisahkan mimpi. Jadi ikam artinya melihat nang tadi menunjukkan ikam cagar jadi orang besar. Nah, rupa bagus banar pulang Nabi Yusuf nini. Jadi nabi pulang nah ini nah. Jadi tapi kalau bukalin nubuah mana rupa bagus mana pulang artinya jadi nabi. Hah? Nento. Wa yu'allimuka min ta'wil hadits. Mana pulang diberi ilmu nang lain pada orang-orang banyak yaitu tepat maartiakan mimpi nah, kalau ada bermimpi-mimpi apakah betakun Nabi Yusuf pas sidin apa mentakbirakan hebat lah pahabisannya sidin haro jadi raja pulang nah, mak sugih ya berkat sabar nah itu tadi berkat sabar takarubut lalu rupa baik suara sudahnya nya ambia-ambia tu kada ada nang kada baik suara senyaan noh suara lu bagus saja napas panjang-panjang aja beracan apalah rupa bagus-bagus pulang akhlak bagus-bagus alim pulang nah sugih pulang jadi raja pulang itu oh mana sidin takarubut sidin lah sidin takarubut. Ya orang bahari jarjani ya. Apabila sudah bini tak mulai pina geruak-geruak. Lalu aja nang laki tak membaca surah Yusuf. Nang bini membaca surah Maryam. Semoga anak nang dikandung ini. Kalau laki-laki rupanya seperti Nabi Yusuf. Kalau perempuan seperti Nabi Siti Maryam. Orang baik-baik aja kalau tak. Nah itu tak. Nang nyata dulu. Palam baca. Akan ini mujur kan apabila kita berniat ke itu insya Allah dibarek rinna malikul imri'in nah jangan mintu mbak sudah bini geruak-geruak nang laki tak lalu pina gawian kada baik nang bini pulang lalu pina koler sembahyang subuh nah jadi napa anak kena anak nah jadi napa kena nang di dalam parut coba lamun sudah ada tah bakuan mulai ayo beribad beribadat laki bini insya Allah tah nih cagarnya jadi orang baik jiwa ini isyarat ada dalam Quran in yurida islahan yuwaffiqillah bainahuma isyarat bener aja pang lah asalnya itu kan orang bapaun isyarat in yurida islahan yuwaffiqillah bainahuma mengatakan galuhah nang sudah mulai pinagagarwak ta. Jangan tapi makan jamu nang panas-panas. Kalau pina kada betangan kena. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadis ay ta'birir ru'ya id hiya ahadisul malak. Karena ini adalah khabar atau geretek daripada malaikat. Pahamlah. Nyaminto, apabila kita bermimpi mimpi nang baik, itu daripada khabar nang disampaikan oleh malaikat. Tuhan ta mahabarakan lawan kita nang guring nineh. Khabar nang baik nito melewat malaikat. Apabila mimpi nang baik, mimpi naik ke masjid, mimpi sumbahyang, mimpi bang, mimpi baca Quran, mimpi tulak haji, tata. Mimpi nang bagus-bagus dah, mimpi baca Quran, ya kan? Napalang nampak mimpi ano, napa kan nang baik-baik? Itu adalah dari malaikat. Asalnya dari Tuhan ya, malaikat nang mahabarakan. Jadi mimpi itu janji Tuhan. Nah, kada bisa Tuhan nyalahi janji ta. Cepat ta. Amun nang baik tapinya mimpi. Amun nang bunyiatnya diberak maling. Nah, ta. Lah atau diberak napa lagi tu? Adangan. Nah, lain itu napa pulang itu? Ingkanat sudah kata. Wa ahadi su an nafsi wa syaitan ingkanat kadibah. Menang kada baik itu, itu dari nafsu dan dari han. Anto, ya orang bare nang mimpi kada baik tu kada bebacaan nak guring. Ulah nak guring tu bacaan Bismillahirrahmanirrahim 21. Amun kada kasa kepanjangan, nah bismillah ja, bismillah, bismillah, bismillah 21 handak guring. Han, mun asa kepanjangan ta, ambil nang handap. Mun bebinian kira-kira katuju nang handap kan nang panjang kaya. Karena yang panjang kan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, handap Bismillah aja. Nah, jadi 21 hitungannya. Nah, khasiatnya banyak. Nah, diantaranya kayak orang bejo obat nih. Nah, diantaranya pendeknya kada mau kemalingan. Nah, bambacan itu guringnya, insya Allah tah. Tak tutup hati orang nang handak menyuntan-nyuntan tak tutup. Nah. Bismillahirrahmanirrahim 21 baca. Di antaranya lagi anak goreng baca ayatul kursi Allahulah nito sampai tuntung. Kada mau jua nang jahat-jahat sampai di antaranya nang jahat seperti parang maya pulung napa lagi seher apa kata kosa. Sebabnya biasa orang menggawi itu waktu kita guring. Itu biasa orang gawi itu ujar tah. Jadi kita sebelum guring dulu baca ayatul kursi supaya hantunya, jinnya nang cagar disorongnya mengganggu kita itu tadi kada kosa masuk, kada kosa sampai ayatul kursi. Ini perlu nih terutama orang nang hahanyaran kawin. Nah, bagus nang laki melihat nang bini ibanar Nabi Yusuf apa ibanar Siti Maryam nang bini melihat laki ibanar Nabi Yusuf maka kasihan sekali mbahnya nang bini menghadangi dalam kalambu malam tetambayan nang laki takutan masuk hii jadi nang laki itu bawa kipas di laut di luar nang bini pulang di dalam kalambu gedabau ih padahal kalambu sudah berpasang jarmin tuha kenapa loh ada kan nyamuk tak ada nyamuk tak ada pijir maka kenapa kakanda tak ada nah kenapa maka asalnya bekasian kenapa jadi takutan nang laki nang takutan kan rasa mustahil nah lalu ujar orang-orang diperbuat orang nah itu tadi ah nyepetaan membaca ayatul kursi insya Allah dengan berkat Al-Quran kalam Allah mujizat Rasulullah insya Allah selamat aja ayatul kursi diantaranya lagi hendak guring membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinid durril azhar wal yaqutil ahmar wal nuril adhar wasirillahil akbar 15 kali, jangan lebih jangan kurang. Insyaallah ma madha sab'atu ayyat layalin illa wa yara fiha al habiba sallallahu alaihi wasallam. Kada limpat seminggu insyaallah bermimpi berdapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mujarrab sudah ini, mujarrab. Dah sampai ada yang mencoba akan dari junub belum mandi membacan itu lalu goreng tetap mendapat al habib sallallahu alaihi wasallam daripada hebatnya teh. Sekali lagi nah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wasirrillah wa yutimma ni'matahu kah wa yutimmu kah wa yutimmu ni'matahu alaika. Allah taala pulang menyempurnakan akan nikmatnya kepada engkau. Nah, bukan tadi ada kalau nikmat pertama sudah yaitu tadi napa dapat mimpi nang menunjukkan cagar jadi orang besar. Satu. Nang kedua diangkat jadi nabi. Nang ketiga dilajari ilmu takbir mimpi untuk kesempurnaan. Nah, itu jadi nang keempat kesempurnaan. Bukan nang kelima kesempurnaan. Kalau pang 4 sehat, 5 sempurna. Entah. Ini yang keempat nih kesempurnaan wa yutimmu ni'matan 'alaika. Lima pak bisa ada di dunia wal akhirah dengan mendapat segala keuntungan di dunia dan segala keuntungan di akhirat segala. Uma takarubut untung bener orang nang balaki Nabi Yusuf. Laki orang nang dapat kaya ini. Ayo ikam. Pertama orang besar lagi. Kedua jadi nabi. Ketiga bisa takbir mimpi. Keempat untung di dunia, untung akhirat. Nang kaya mah apa lagi nang? Iya am. Siti Jaleha. Ujar kuta julak leha. Majatuh cinta. Julak leha bari. Nabi Yusuf nih. Nah, itu. Amma sa'adatud dunya nang kaya mapa kauntungan nang di dalam dunia nah. Ayo pang kita lihat-lihat. Nah, kalau ada dapat juga ngaran kauntungan di dunia kenapa? Ayo pang. Itu pal ikdaru minal aulad. Banyak bisi anak. Nah, untung jenenge. Untung. Wal khadam. Banyak bisi haddam. Nah, ini untungnya. Wal atba banyak bisi murid pengikut untung juga tu dunia panglah ni tu ni kisah dunia neh ujar Habib Yusuf tak dunia wat tawassu' fil mali dan pulang luas harta harta luas wal jahi tinggi pulang pangkat wal ijlalu fi qulubil khalqi makhluk banyak nang membesarkan memuliakan makhluk pulang itu dunia nih dah lawan Nabi Yusuf ada ini wa husnus sana dan kasih tu kemarin usia hingga memuji pulang Nabi Yusuf lah Nabi Yusuf mun ditakuni kenapa jar Nabi Yusuf tadi jadi pinang kaya itu karena mengandung nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sababnya sababnya tanang jadi pindah ke itu nah, mengandung itu kemudian apa pulang wa amma sa'adatul akhirah adapun keuntungan akhirat lah akhirat nih kenapa itu pal ulumul katira alim pulang zahir dan alim batinnya pulang nih. Ini akhiratnya jenisnya. Wal akhlaqul fadilah pemurah pulang lawan kada penyarikan. Nah itu akhlaqul fadilah itu pertama pemurah. Yang kedua kada penyarikan. Nyaman-banangnya mun talaki urang nang pemurah, talaki urang nang kada penyarikan nyaman banar. Di ruak kita kepala sidin lawan Banyuwangat. Napa itu? Jangan kada sare. Anu Banyuwangat aku marwakilan ikam besengaja biar aja. Ini sudah kadar Tuhan. Kalau sarik lah ikam lalu jadi bini. Kada ikam istri kupang. Nyaman mana. Nah duit jadi sejuta. Om sejuta pula. Sejuta. Munka ini aja bini aku supan lagi aku kada wani lagi nak meluruki banyu. Supan sorongonannya. Kada penyarikan cobalah mun laki penyarikan. Ya Allah, rasa neraka hidup. Kipas benar aja salah nang bini kada sampat tak ke pinggir akan. Jauh tersangkut akan nang laki datang di pasar lalu naik ke rumah tersepak kipasnya itu bilang hapus sama sekali. Umannya nenek bilang pakai sama sekali. Laki kada becari sudah kada pukolehan. Nah ke rumah kipas kada bisa ngambingirakan. Abis aku santuk batisku ke kipas ni tu. Ibu tak ibu tembunau janganlah. Mbak ini makam. Ya Allah rasa neraka hidup bisi laki kayak ini. Mbak mesam kada bisa rangut terus. Muntung pulang mama aja. Tangan pulang sintem peleng aja. Ini membisi laki nang kayak ini galuhnya nyawa laka-laka sebedo aja lan tuan mudahan itu ampih habis lah nang dicari laki yang ramah tamah kasih sayang lembut mintoh pulang pemurah pulang nang ikhlas pulang kalau penyarikan kayak siapa yuk ngentah asa supan nyambat nah itu ya kakawat lah bah tak gampang. 1001. Nabi Yusuf ini tadi dapat akhiratnya tadi sidin itu ilmu banyak dan pulang pemurah kada penyarikan selain daripada itu wal istighraqu fi ma'rifatillahi ta'ala kada talindung lawan Allah ta'ala. Nah pulang nangah kada talindung kada talindung kasyap maknawi kada talindung lawan Allah ta'ala walau haddam banyak walau anak banyak, walau murid banyak, walau harta banyak, walau pangkat tinggi, walau, tetap sidin lawan Tuhan melihat hati sidin. Kada terdinding. Hebat ni nang nang pahebatnya ni nipeng nah. Nin pahebatnya ni nipeng. Nang ya kakawa dirabut cita ni Jepang. Biar nang lainnya aya kurang lebih aja. Ni hebatnya istighraq bi ma'rifatillah nah. Asing lupaan lawan Allah Ta'ala. Nah dengan sebab kada singlupaan lawan Allah Ta'ala itu jualah lalu nangai pulang sidin tadi pemurah kada pamarah minta tahlah dan sebagai tadi pulang tah. Kenapa jadi sidin kawa pulang memandang Allah Ta'ala kaitu terus selesai hati? Karena ada nur Nabi SAW jual tadi itu jadi ya tah? Siapa mun kada wasilah ini kada pasah senyan kada kasah. Nah itulah kebesaran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu tadi. Wa ala ali Yaqub ay auladihi dan kepada anak cucu pulang Nabi Yaqub dapat juan itu jenia. Kama atammaha nikmatahu tadi ala abawaika. Seperti ibu bapa engkau pun bapa engkau nang dua dapat jua min qablu in qabli hadzal waqti Ibrahim wa Ishaq dapat jua abad bubayan li abawaika inna rabbaka alimul hakim. Allah Ta'ala itu artinya napa alimun tahu hakim bijaksana wa ta'ala mahi suja'an wisrasa. Allah Ta'ala itu tepat maandak pangkat kerasulan kepada orang nang ditunjuknya. Pahamlah kada bisa luput Tuhan itu menunjuk nini jadi rasul diangkatnya di rasul tepat. Tuhan tu maangkat seseorang jadi rasul tepat kada meleset sedikit-dikit. Kena kah bahasa kita? Nah itu. Wa muqaddasun anil abas. Dan Tuhan itu maha suci daripada sia-sia. Tepat semuanya. Pekerjaan Allah Ta'ala ini kada denang sia-sianya. Tepat semuanya. Sampai-sampai orang maasiat tah. Tuhan maulahnya itu. Tepat juga. Neraka supaya jangan puang. Nah itu jadi tepat aja tah. Lah. Tepat man. Urang bungul tah tepat jua supaya guru ada gawian. Mun urang alim berataan siapa nang dilajari? Ya lah. Jadi raja bahabis siapa nang dipimpin? Siapa? Sugi berataan siapa nang dibari? Ya lah nak. Hah? Baulah semunyaan siapa nang nukari? Beberataan bisa baulah siapa nang nukari? Jadi macam-macam itu tidak ada yang spesialis cekar nukerja. Nini cekar bejual jadi Tuhan tuh pekerjaannya tanyaan kada ada sih sia-sia ada semunyian hikmatnya. Cuma kita kada tapi tahu di hikmatnya. Buktinya kipuh. Menurang sudah dibukakan hikmat itu kada kipo wa mayuk tal hikmata takut utia khairan kasira. Nah ini dah. Lah kita nih yang dulu tak modelnya barang dulu kayak dapat hikmat model barang aja mun kada asli lah. Nah itu nang jadi kada kipo tenang ya. Apal inna rabbaka alimun hakim alamu wa hasan usah wa maqala sina bas fala yadun nubuwwa illa fi nafsin qudsiyah. Allah kada mengangkat seseorang jadi nabi kecuali bersih orangnya. Munnya kada bersih kada mau Tuhan napa mengangkat. Jadi sudah zahirnya bersih, batinnya bersih hanyar diangkat jadi apa? Jadi nabi itu tadi. Jadi kita yakin kalau seluruh nabi-nabi itu maksum. Iya kala, jangan mengerja dosa bagaretekin hendak mengerja kada. Iya kalau bersih. Nah, bersih bebanaran. Itu seluruh nabi itikad kita kayak itu kala maksum artinya ta. Wa hadza yaqtadi husulan nubuwwah li auladi Yaqub. Nah, ayat ini menunjukkan anak buah Nabi Yaqub cagar jadi apa? Nabi. Ai, maka tadi jar Nabi Yusuf nini dihirii oleh nang lain-lain tadi. Sedangkan ayat ini memadahkan seluruh anak Nabi Yaqub jadi nabi. Kenapa ini jadi mahiri'i lawan Nabi Yusuf? Itu sebelum diangkat jadi nabi. Lalu ada mahiri'i. Kemudian hilang penyakit nang itu tadi, sifat nang kada baik, lalu diangkat pulang apa? Untung pulang Nabi Yaqub tadi, sanyaan anak jadi orang nang hebat sanyaan aja. Apalagi jar? Nah kenapa jar pulang jadi nang lain-lain tuh jadi nabi ada sabab tak? Padahal asalnya mehiriin tuh kalau nang dihiriin ini nang ya orangnya pulang lah kada menganggapi lontang sanak nih pulang bahkan berbuat baik kepada dang sanak itu sababnya. Nah ini cara-cara kita badang sanakan. Malum orang badang sanak mesti ada itu ini nih. Tinggal lagi nang diiriin ini nah jangan menganggap dan tetap berbuat baik kenainya jadi orang baik juga. Mun sorang menganggapi inya gini daur rom lalo. Mun sorang kada berbuat baik daur juga jadinya. Itu caranya telah orang banyak bisi nang sanak dah nang kayak itu caranya. Apalagi jar wa alim apa tadi. Nah itu wa aidon anna ru'yata Yusuf ikhwatahu kawakiba bahwasanya Nabi Yusuf melihat dang sanak sidin tu kan bintang kalau dalam mimpi. Nah tiap-tiap bintang tu kan ada kalau mengandung nur tah. Nah jadi orang kada bacaan sasar nolak. Nah ini menunjukkan bahwa dang sanak sidin itu kenanya menunjuki orang jua nunjuki orang menarangi orang jua. Ya kalau jurang barilah anu sudah habis lampu di kampung situ ja artinya nang alimnya mati entetanya lampu tadi pak lampu lampu dalilun ala masiri amri milan nubuwah fa innal kawakiba yuhtada bi anwariha ya kah wa kana ta'wiluha bi ahad asyara nafsan lahum fadlun yastadiu bi ilmihim wa dinihim ahlul ardi ya kah yastadiu ahlu ta ahlu tadi fa'ilnya yastadi li annahu la sayad wa umil kawakib wa amma ma waqa'a minhum fi haqqi yusuf fa huwa qablan nubuwah. Nah ngelabdin mihiri Nabi Yusuf ini belum diangkat napa. Jadi nah par ismah minal ma'asi nama tuk baru waktu nubuwah la qablaha niyalah ala khilafin pidalik summa qala laqad kana fi yusufa wa ikhwati ayatun lisailin wallahu alam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sa'alna ka ya rabb sihhatal qalbi wal jasad wa afiyatal abdan fil ahli wal walad wa tul hayatin ma kamal istiqamatin wa hifdan minal hammi wal kibir wal riya wal ujub wal hasad wa rizqan wasi'an halalan ghaira qasidin yakunu lana aunan ala manhajir rasyad wa husna adabin fil akhlaq jami'an fadlullah ya rabbana sallallahu alaihi wa mustafa khairul wara wa bi fadli man sana wa man hajja wa man sajad wa alhamdulillah rabbil alamin asyhadu برك الله رسول الله سيدنا محمد عبد الله ولي بيته وكرم صلى سبق المقدم محمد بن عبد الله عليه وسلم عبد الله بن عبد الله سبق رحمة السكر من عبد الله بكر سبق من عبد الله عبد الرس ومن رحمة من شيخ محمد رشد من قلب شهيد بسم الله ومن شيخ محمد بن عبد الله بكر جميع مشايخي wa awliyaika min ahli hadzal baldah min anta amsan usul ma furahim aw ya darajat fi jannah ya alaina wa ala ahli baldin min barakati man wal muslim wa nadna rizqana wa dhurriyyatana ulumul ladunni wal futuhat rabbana wa tawbah min qurat tawfiq wal hidayah tawfiq wal hidayah tawfiq wal hidayah istiqamah sunnatina fi طول العمر في الصحة والدعم الحضر من زمان فاتحة